serta itu semua karena dirimu. Kau membuat diriku berharap agar cepat segera dapatkan cintamu. Kau selalu hadir dalam mimpiku, walaupun ku tak lagi bertemu denganmu. Indah senyummu selalu membuatku ingat dirimu saat bersamaku. Dan kerinduan semakin tak tertahan.